Baik. Kaidah kedua ya ikhwan, yang juga harus difahami oleh kita semua ikhwan fillah azakumullah dalam menyikapi perkara-perkara yang semacam ini. Iyalah. Kaidah fil manafi'i wal madar wa kaidah fil masalihi wal mafasid. Kaidah di dalam kemanfaatan dan kemadharatan, satu kaidah terkait dengan maslahat dan mafsadah. Supaya kita paham, al-asya bin nisbati ilan naf'i wad-dur wal maslahati wal mafsadah aqsamun. Itu kaidahnya. Segala sesuatu yang dibahas tadi ya, segala sesuatu ditinjau dari sisi manfaat dan madharatnya, atau ditinjau dari sisi maslahat dan mafsadatnya, itu ada beberapa macam. Yang pertama, ini yang ngantuk bakal salah paham tuh nanti. Ini baru peletakan batu pertama sebelum bikin bangunan. Ya, saya ulangi lagi, segala sesuatu ditinjau dari sisi manfaat madharatnya, maslahat mafsadatnya, ada beberapa macam. Yang pertama ayyakuna fiha naf'un mahdhun la darara fiha. Sesuatu tadi padanya terdapat kemanfaatan murni, tidak ada kemadharatannya sama sekali. Sesuatu yang maslahatnya murni, tidak ada mafsadahnya sama sekali. Terkait dengan zatnya. Ini qanafdin azakumullah, secara hukum syar'i halalan tayyiba, dihukumi halal, baik, silakan dipakai, silakan dinikmati. Paham ya? Yang dibahas sekarang pada zatnya. Contohnya ya, contohnya ialah alat-alat transportasi pada umumnya. Ada sepeda ontel, ada sepeda motor, ada mobil darat, ada kereta api, ada bis-bis dan segala macamnya, ada apa namanya kapal-kapal yang digunakan untuk melayar di lautan sana, pesawat terbang dan segala macamnya itu. Itu manfaatnya murni pada zatnya, tidak ada unsur madharatnya sama sekali. Barakallahu fikum. Ini halal. Mikrofon-mikrofon yang ada ini, pengeras suara yang ada ini zatnya, pada zatnya adalah maslahat murni, halal. Barakallahu fikum. Begitu pula perkara yang lain. Semua perkara yang padanya manfaatnya murni, maslahatnya murni, tidak ada unsur mafsadah dan madharah, maka dikatakan mubahun wa halal, mubah dan halal. Yang kedua ayyakuna fiha dararun mahdhun la naf'a fiha. Padanya terdapat kemadharatan murni, tidak ada kebaikannya sama sekali. Contohnya ya Ikhwan, ini secara hukum syar'inya apa ya Ikhwan? Haram. Hukumnya haram, tidak boleh dipakai sama sekali. Contohnya apa ya Ikhwan? Coba diam aja. Apa contohnya ini? Kalau terkait dengan masalah makanan, makanan ini yang beracun. Terkait dengan masalah minuman, minuman yang beracun. Baik. Barakallahu fikum. Nah, kalau terkait dengan yang ada sekarang ini, ya kok diem. Media yang ada ini, apakah ada media yang semuanya jelek? Loh kok bingung. Contohnya seperti ma'azif, alat-alat musik. Barakallahu fikum. Dengan berbagai macam bentuk, corak dan macamnya. Itu dinaskan langsung oleh Rasulullah SAW, beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, sayakunu fi ummati qawmun yastahilluna al-hira wal-harira wal-ma'azif. Akan ada di tengah-tengah umatku nanti suatu kaum yang menghalalkan al-hira, perzinaan, wal-harira, sutra bagi laki-laki, wal-ma'azif, dan alat-alat musik. Media ini haram. Barakallahu'alaikum. Bukan mubah, perkara yang haram. Begitu pula yang lainnya. Apalagi yang lainnya ya, Pak? Saya mau tanya sama itu. Media televisi haram murni atau halal murni? Loh kok diam aja. Yang wake, yang nyata sekarang ini ya, Pak? Hah? Loh kok? Apa ini? Acara-acaranya mendidik apa enggak? Hah? Tidak. Nah, tampilan-tampilannya syar'i atau enggak? Enggak syar'i. Loh, acara yang islami, Ramadhaniyat gitu. Hah? Ramadhaniyat di TV apa begitu? Enggak ada yang syar'i. Hah? Loh, masa enggak ada? Oh, tabligh akbar dengan Ustaz fulan. Masa enggak ada yang syar'i? Hah? Ya, secara nyatanya, realnya, barakallahu fikum, itu semuanya tidak ada yang syar'i. Barakallahu fikum. Hah? Tabligh akbar acara Ramadan dengan Ustaz YM. Barakallahu fikum. Gitu ya. Ternyata masya Allah yang hadir itu laki, perempuan, campur, baur, dan segala macamnya. Ada yang bengesan, ada yang lipstikan, ada yang tabarruj, ada yang sufur, dan segala macamnya. Kumpul di satu. Tabligh akbar bersama dengan Al-Ustaz YM. Barakallahu fikum. Enggak syar'i. Tidak apa lagi isinya apa yang sampaikan wallahu a'lam. Itu yang dikatakan baunya islami, Ramadhaniyat gitu. Hah? Bagaimana kiranya dengan yang selain itu, barakallahu fikum. Terus kalau yang sifatnya berita bagaimana? Hah? Bagaimana ya, yang real yang nyatanya itu? Ya berita tentang nasional, internasional dan segala macamnya, kebakaran, tabrakan, gempa bumi, tsunami dan segala macam, akhbar, perkara yang mubah. Tapi ini mana? Tapi yang membawa berita, yang membawa berita, tidak mubah, tidak halal, kayak gitu ya. Ngosok istri kamu sendiri yang membawa berita, terus kamu lihatin istri kamu tadi. Oh, enggak apa-apa, itu kalau istri saya sendiri, tak lihatin istri saya sampai saya mendengarkan dunia dalam berita. Allahu musta'an. Nah, masuk padanya. Barakallahu fikum. Intinya yang padanya terdapat kemadharatan murni, mafsadah yang murni, itu diharamkan dalam agama. Yang ketiga. Yang ketiga ialah ayyakuna fiha naf'un min jihatin wa dararun min jihatin ukhra. Pada perkara tadi ada unsur kemanfaatan di satu sisi, tetapi ada unsur kemadharatan di sisi yang lain. Satu sisi ada maslahatnya, sisi yang lain ada madharatnya. Ini barakallahu fikum, dua macam kalau bisa kita klasifikasi lagi ya, ikhwan. Barakallahu fikum. Dua macam. Yang pertama, mungkin lebih banyak satu benda, lebih banyak maslahatnya atau lebih banyak mudharatnya. Ini yang pertama. Atau yang kedua, benda tadi dzuhaddain. Dzuhaddain, multifungsi. Bisa difungsikan untuk perkara yang mubah, bisa pula difungsikan untuk perkara yang haram. Bisa digunakan untuk perkara yang manfaat, bisa pula digunakan untuk perkara yang mudarat. Bisa digunakan untuk perkara yang maslahat, bisa juga digunakan untuk perkara yang mafsadat. Paham ya? Ini sekarang pembahasan kita. Barakallahu fikum. Yang semacam inilah yang umum yang banyak terjadi di zaman sekarang ini. Untuk yang pertama, kalau diyakini maslahatuhu rajihatun, maslahatnya lebih dominan, lebih banyak, halal, itu kode Islam. Tapi sebaliknya, kalau ternyata madharatnya lebih banyak, maka haram. Barakallahu fikum. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Kalian jangan melemparkan diri kalian dalam perkara kehancuran. Juga Rasul mengatakan dalam hadisnya, la darara wa la dirar. Tidak ada hal-hal yang membahayakan dalam Islam, tidak pula boleh membahayakan orang lain dalam Islam. Itu kaidah umum. Barakallahu fikum. Contoh ya, Fan. Orang minum teh pakai gula. Harus rinci ya, nanti orang Sunda biar paham. Minum teh pakai gula, manis. Apa hukumnya minum teh? Apa hukumnya minum gula? Tebu? Apa hukumnya? Halal. Barakallahu fikum. Tapi kalau kemudian kebanyakan gulanya bisa menimbulkan penyakit? Penyakit? Diabetes. Saya mau tanya, lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak mudaratnya minum teh itu? Lebih banyak maslahatnya. Sedikit sekali mudaratnya itu. Tidak ada sejarahnya minum teh langsung diabetes. Ya enggak. Kan ada prosesnya panjang. Baru pada fase tertentu dikatakan bahaya, jangan diminum, nanti terkena diabetes. Artinya ada sedikit unsur kemudaratan padanya. Halal. Ada orang makan durian, masya Allah, afan ya, puasa-puasa sore, puasa-puasa bakas makanan, durian, enak apa gak enak? Yang suka durian dikejar itu, dimanapun dia berada, enak. Saya mau tanya, ada unsur negatifnya enggak? Ya ada, bisa menaikkan darah tinggi, meningkatkan kadar kolesterol dan segala macamnya itu. Banyak maslahatnya atau mudaratnya? Banyak maslahatnya, halal. Kecuali pada fase tertentu yang membahayakan bagi seseorang. Jangan makan durian. Sekali makan durian, langsung check up. Barakallahu fikum. Yang ini jangan. Itu terkait dengan masalah makan. Begitu pula terkait dengan perkara-perkara yang lain. Barakallahu fikum. Yang padanya terkait dengan masalah media dan segala macamnya. Kalau maslahatnya lebih besar, halal. Tapi kalau mudaratnya lebih besar, haram. Jadi pahami? Tinggal yang terakhir tadi, yang dzuhaddain, yang memiliki dua fungsi atau multifungsi. Barakallahu fikum. Ini yang umum pada media-media yang ada di zaman kita sekarang ini. Orang beli HP. Saya mau tanya, fungsinya murni maslahat ataukah ada fungsi mudarat? HP ini ada dua-duanya, maslahat bisa, mudarat juga bisa. Maslahat, telepon keluarganya, dia lagi merantau di Mujur, dia aslinya orang Jakarta sana, nggak usah capek-capek pulang Jakarta, gimana kabarnya baik, suen, telepon, masya Allah, langsung nyambung, gimana kabarnya baik, masya Allah, luar biasa. Barakallahu fikum. Dia punya relasi dagang di Pulau Jawa, Papua. Nah, kalau untuk transaksi datang ke Papua berapa biaya PP-nya itu? Telepon, ting. Wah, bicara di rumah. Transaksi dia. Ini gini. Oke. Beres sudah. Dunia dalam genggaman. Bisa SMS, bisa. Gitu ya. Untuk merekam kajian bisa. Bisa enggak? Bisa. Tetapi juga ada unsur kemadharatannya. Merekam musik ya bisa. Ambil gambar-gambar yang negatif, ya bisa. Kalau ada yang apa, ada apa namanya, ada fitur video dan segala macamnya, dia bisa memvideo semua yang dia inginkan. Ya gitu ya. Bisa. Barakallahu fikum. Apalagi yang di zaman sekarang ini, HP harga 100 ribu sudah bisa dipakai untuk akses internet dengan luas. Udah di rumah. Barakallahu fikum. Ternyata yang dia buka situs-situs masyaikh, sangat begitu. Bagus. Tapi ternyata yang dia buka situsnya para artis. Wah, ini yang enggak beres. Artinya apa ya, kawan? Dzuhaddain, memiliki dua fungsi atau lebih. Barakallahu fikum. Juga terkait dengan hal-hal yang semisal dari media-media yang canggih di zaman kita sekarang ini. Rata-rata media-media itu memiliki dua fungsi. Fungsi kebaikan dan fungsi keburukan. Barakallahu fikum. Maka ya, mensikapi yang semacam ini, fanafitina azzaikumullah. Barakallahu fikum. Pendapat yang rajih di kalangan para fuqaha kita, fanafitina azzaikumullah, hukum asalnya adalah mubah. Al-aslu fiha al-ibahah. Wa alaihi al-akthar min al-fuqaha minhum syafi'iyah wal hanafiyah wa ghairuhum. Hukum asalnya adalah mubah. Ini pendapat mayoritas para ulama kita, di antara mereka adalah ulama madzhab Syafi'iyah, madzhab Hanafiyah dan juga yang lain mereka. Dasarnya ialah apa yang telah kita sampaikan pada mukaddimah-mukaddimah yang sebelumnya, barakallahu fikum. Kecuali apabila digunakan untuk perkara-perkara yang negatif. Khulasahnya, apabila barang tadi, media tadi yang memiliki multifungsi tadi digunakan untuk perkara-perkara yang syar'i atau mubah, maka diperbolehkan, barakallahu fikum. Tapi sebaliknya, kalau kemudian dipergunakan untuk perkara-perkara yang melanggar syar'i atau perkara yang haram, maka tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Itu rinci atau berinci ya, Pak? Orang main internet, hukum asal internet halal. Nah, gitu ya. Kemudian setelah itu tergantung penggunaannya. Anda mengakses apa? Nah, gitu ya. Mengakses situsnya para asatidah. Lihat. Di sini ada situs? Ada. Hah? Oh, enggak ada. Sedangkan di mana begitu? Diketik keluar, masya Allah. Kajian para asatidah se-Indonesia, masya Allah. Nah, Ustaz fulan. Klik. Masya Allah. Kajian Ustaz fulan, masya Allah. Klik lagi, rinci track-tracknya itu. Masalah ini, tet, keluar apa namanya, suaranya. Masya Allah. Di rumah, dengarkan kajian Ustaz fulan. Gitu. Hah? Bahkan sekarang ada yang canggih lagi, live. Siaran langsung. Menggunakan apa ya, Pak? Menggunakan apa namanya? Radio streaming atau apa biasanya paltok. Hah, paltok. Nah, ada semisalnya itu. Masya Allah, dibuka. Sudah. Antum ada di dusun Mujur. Bisa mendengarkan tablik akbar di pusat kota Jakarta sana. Masya Allah. Klik. Santai. Masya Allah. Luar biasa ya. Hah? Itu lagi di Jakarta itu. Jadi gak usah apa namanya, ke Jakarta PP. Ya bagus sih kalau misalkan bisa ke sana. Tapi kalau enggak, klik. Alhamdulillah sekarang itu dengarkan, masya Allah ta'alim, semangat gitu ya. Barakallahu fikum. Bahkan kajian internasional Syekh fulan lagi daurah di mana begitu. Dibuka hatinya, klik. Masyaikh. Asyaikh Ubaid Al-Jabiri sedang daurah di Pondok Pesantren Al-Ansor Yogyakarta. Itu sak dunia bisa mengikuti live gitu. Yang di Inggris, yang di Belanda, yang di Jepang, yang di Amerika, yang di mana-mana, yang di Madinah, yang di mana-mana, semuanya membuka. Klik, masya Allah. Yang adakan ya di dusun Wonosalam. Ya, tetapi yang mengaksesnya seluruh dunia internasional. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Jawabannya halalan thayyibah. Kenapa? Digunakan untuk perkara yang positif. Barakallahu fikum. Tapi sebaliknya tadi, kalau digunakan untuk perkara yang tidak bagus, maka hukumnya haram. Naam. Sampai pada tingkat khanafitina azakumullah, alat-alat tadi atau media-media tadi, sampai pada tingkat poin pertama tadi. Ketika pada penggunaan umum di masyarakat ternyata lebih banyak maslahatnya, maka dikatakan halal. Tapi ternyata kalau secara umum digunakan di tengah-tengah masyarakat untuk perkara yang haram, maka dihukumi haram. Itu namanya maslahatuhu rajihah, dikatakan halal, atau mafsadatuhu rajihah, dikatakan haram. Barakallahu fikum. Untuk itu, ikhwan fillah jazakumullah. Masyaallah. Sampai jam berapa kita? Hah? 12. Masya Allah. Untuk itu yang kena azakumullah. Ada beberapa dhawabit, ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan oleh kita semua di dalam mensikapi arus globalisasi pada umumnya dan secara khusus media-media informasi yang ada sekarang ini. Setelah kita mengetahui akar permasalahannya, barakallahu fikum. Ada beberapa dhawabit khana fitna azakumullah, baik dalam penggunaan handphone atau penggunaan yang alat semisal. Ada beberapa dhawabit khana fitna azakumullah yang harus diperhatikan, dan secara khusus yang kita soroti ialah penggunaan handphone. Barakallahu fikum. Nama ikhwan, ada sebuah kitab ditulis oleh Abu Ibrahim Abdullah bin Ahmad bin Muqbil Ad-Dubaidi yang berasal dari Hudaydah, Yaman, yang diberi muqaddimah, diberi takdim oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abu Ibrahim Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Usabi Al-Abdali hafizahullahu ta'ala war'ah. Beliau ini adalah murid sekaligus teman Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Walid Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Dan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wasabi yu'tabaru min akbaril masyaikh fil Yaman ilman wa sinna. Beliau teranggap sebagai termasuk ulama Yaman yang kibar, yang besar secara umurnya juga secara ilmunya. Barakallahu fikum. Asy-Syaikh Al-Wasabi yang punya kitab Al-Qaulul Mufid fi Adillatit Tauhid dan juga karya-karya yang lainnya. Beliau memberikan mukadimah di sini, ikhwan. Barakallahu fikum. Saya bacakan mukadimah dari beliau dikarenakan muhim padanya memperkuat apa yang telah kita sampaikan di atas terkait dengan kaidah dalam mensikapi hal-hal yang ada di atas. Katanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Usabi hafizahullah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du, fa inna ni'amallahi ta'ala alaina wa ala nasi kathirah la tu'addu wa la tuhsa, kama qala subhanahu wa ta'ala, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, wa kama qala ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innal insana la zalumun kaffar. Setelah beliau membawakan mukaddimah tahmid dan juga salam kepada Rasulullah SAW, beliau mengatakan nama ba'du, sesungguhnya kenikmatan Allah atas kami dan umat manusia sangatlah banyak, tidak mungkin dihitung. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Nikmat apapun yang kamu rasakan datang dari Allah Tabaraka wa Taala. Juga Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan bila kalian menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sesungguhnya manusia amatlah zalim dan amatlah kufur. Beliau mengatakan min ni'amillahi ta'ala ala ibadihi fi hadzal 'asr ni'matul ittishalat. Termasuk nikmat Allah pada hamba-hambanya di zaman kita sekarang ini adalah nikmat media informasi, alat untuk komunikasi. Nah, media informasi dan komunikasi. Wa minha, di antaranya ialah al-hawatifun naqalah al-jawalat. HP disebut dengan jawalat, handphone. Hawatif naqalah itu telepon yang dipindah-pindah. Ya, ini ya HP, handphone, telepon yang di tangan kita yang bisa kita bawa kemana-mana. Mereka menggunakan isa jawalat. Allati qarraballahu biha al-ba'id. Yang dengan itu Allah mendekatkan yang jauh. Wa yasra biha al-asir, memudahkan yang sulit. Wa wafara biha al-juhud, dan Allah pun akhirnya melengkapi, menyempurnakan dengan alat tadi upaya-upaya umat manusia. Wa hafidha bihil awqat, Allah juga menjaga waktu hamba-hamba ini dengan alat tadi. Fakam min a'malin taqdiha wa tudiruha wa anta fi baitik biwastal jawal. Berapa banyak aktivitas, amal-amalan yang kamu selesaikan, yang kamu urusi, kamu di rumah kamu sendiri menggunakan perantara HP. Walau kana bidunihi, kalaupun seandainya dengan tanpa adanya HP tadi, la dhahabat alayka kathir min al-awqat wal amwal, tentu akan membutuhkan banyak waktu dan banyak biaya. Ya, sekarang wadahnya di rumahnya, di kursinya, telepon. Selesai. Telepon lagi. Selesai. Semua selesai. Hanya dengan menggunakan TM on 2500. Masyaallah, berjam-jam atau bisa bicara. Ini bukan promosi Telkomsel ya. Nah, atau Indosat juga demikian. Semuanya banyak promonya. Pasang promo, langsung telepon. Hanya dengan 2500, 2000, 3000 rupiah, Anda bisa menghubungi semua pihak di semua belahan dunia Nusantara ini. Relasi, kerabat, teman, segala macam. Semuanya Masya Allah. Yang kalau seandainya enggak ada HP ini, Anda langsung ke sana, berapa waktu yang terbuang? Berapa biaya yang dibutuhkan? Banyak waktu yang terbuang, Ikhwan, dan banyak biaya yang harus dibutuhkan. Tapi subhanallah, dengan nikmat HP ini, semua jadi lancar. Ada orang yang usahanya besar, kantornya di rumah. Sudah. Ya, dikirim kontainer 1 2 3 4 sampai 10 itu isinya gini. Sekarang, ya oke. Kontainer. Ya, sepuluhan kontainer kirim via HP, tit selesai. Kirim, dilapor sama. Bos, udah beres kirimannya. Ya, udah. Set. Selesai. Canggih. Itu nikmat bukan bid'ah. Barakallahu fikum. Belum mengatakan di sini. Belum mengatakan setelah itu. Wahunaka unasun. Kanatil jawalatu alaihim niqmatan. Tapi di sana ada beberapa pihak, HP ini justru menjadi musibah atas dia. Niqmah dengan qaf, bukan dengan ain. Niqmah, musibah, balak bagi dia. Li'annahum lam yuhsinu istikhdamaha wal intifa'a biha wa taskhiraha bil khair. Sebab mereka tidak bisa menggunakan HP tadi dengan sebaik-baiknya. Tidak bisa memanfaatkan HP tadi atau menggunakannya untuk perkara yang baik. Bal sarat alaihim wabala. Bahkan HP-HP tadi menjadi bala, menjadi musibah atas mereka. Bima jalabu biha li asma'ihim wa absarihimul haram. Disebabkan apa yang mereka akses untuk pendengaran mereka atau pandangan mereka dari perkara-perkara yang haram. Pendengaran yang digunakan untuk mendengarkan musik. Ada paling senang dengan musik zaman dulu kala. Sudah tinggal di Bluetooth atau tinggal di download gitu ya. Semua musik-musik tempo dulu barakallahu fikum. Apalagi yang udah mbah-mbah itu. Keroncongan dan segala macam udah. Lagi minum kopi pagi-pagi sore-sore, pentet HP-nya sambil minum kopi, dengar suara keroncongan yang lama itu. Allah Ustaz. Yang senang rock, pop, macam-macam itu bisa. Full HP-nya full musik. Apalagi dengan yang tipe express musik. Itu semakin canggih lagi ya, Ikhwan. Semuanya musik. Akhirnya apa? Telinganya dia dikasih perkara-perkara yang haram. Ada bala musibah alaih. Dengarkan, Masya Allah. Barakallahu fiikum. Jadi enggak usah beli mahal-mahal CD musik. Kelamaan udah dimasukkan di HP semua selesai. Tip, sudah. Mau lagunya siapa? Keluar dengan sendirinya. Allahul musta'an. Atau pandangan mata mereka, foto-foto yang diharamkan, video-video yang diharamkan dan segala macamnya. Barakallahu fiikum. Ini menjadi musibah, bala atas mereka. Fana'udzu billah min kufran ni'am, maka kami berlindung kepada Allah dari mengkufuri nikmat yang ada. Artinya tindakan orang tadi yang menggunakan HP yang merupakan nikmat untuk perkara yang haram, mendengar perkara yang haram, menyaksikan perkara yang haram, itu merupakan kufrun nikmah, bentuk mengkufuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian beliau membawakan tulisan yang ditulis oleh muridnya beliau tadi. Beliau mengatakan wahadhal muallaf, dan karya tulis ini judulnya Ad-dawabit asy-syar'iyyah fi istikhdamil jawalat, ketentuan syar'i dalam menggunakan HP. Li akhina al-fadil Abdullah bin Ahmad bin Muqbil wa kadza kitab Adabul Hatif li Syekh Bakar bin Zaid Wakadha kitab akhina al-fadil Abdul Ghafur al-Lahji waqafat ma'ama fi hatifil jawal min munkarat. Buku-buku ini kata beliau tu'inuka ayyuhal muslim fi kayfiyatil istifadah min hadihin ni'mah al-jawalat. Ini semua akan membantu engkau wahai seorang muslim bagaimana caranya mengambil faedah dari nikmat yang satu ini, itu nikmat HP. Wal ibtiad 'anil mukhalafat wal adrar asy-syar'iyyah wal akhlaqiyyah allati dhaharat min jarra'i su'il istikhdam li hadhihi al-ajhizah. Dan cara untuk menjauhkan diri dari pelanggaran-pelanggaran hal-hal yang membahayakan secara syariat atau membahayakan akhlak kita yang nampak disebabkan karena jeleknya penggunaan alat-alat tadi. Wafakan Allahu wal muslimin lil fiqh fid din wa sarafa 'anna wa 'anhum khutwat wa khatat asyayatin wa hamana wa hamahum min tashabbuh bi a'da'id din wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Abu Ibrahim Muhammad bin Abdullah bin Usaib al-Abdali 20 Dzulqa'dah 1428 Hijriah bertepatan dengan 30 November 2007 Masehi. Ini mukadimah dari beliau hafizahullah. Sengaja saya bacakan ini khonafuddin azakumullah untuk memahami bahwasanya pandangan para masyayikhna qadiman wa haditha itu seperti apa yang saya utarakan di atas. Ketika ada sesuatu perkara yang memiliki dua fungsi, ada fungsi kebaikan, ada fungsi kejelekan, maka selama digunakan untuk fungsi kebaikan, hukumnya halal dan dikatakan nikmah min ni'amillah. Tapi ketika digunakan untuk perkara yang mafsadah, perkara yang mudharat, perkara yang melanggar syar'i, maka dikatakan sebagai nikmatun wa bala, sebagai musibah dan bala atas individu-individu yang melakukannya. Sehingga dengan rincian tadi, tidak bisa kita katakan bid'ah secara mutlak, haram secara mutlak, tidak bisa. Atau kita mengatakan mubah secara mutlak, tidak bisa. Yang betul ialah al-wasat, pertengahan. Kita mengatakan hukum asalnya adalah halal, hukum asalnya adalah mubah, sampai ada hal-hal yang membuat dia haram. Dengar keterangan tadi, kalau maslahat murni halal, maslahat yang rajihah halal, kalau mafsadah murni haram, atau mafsadah yang rajihah haram, atau dia memiliki dua fungsi, kalau fungsi untuk perkara kebaikan halal, kalau fungsi untuk perkara kejelekan dihukumi haram. Hadza huwa shawab, ini yang benar. Barakallahu fikum, dari pandangan-pandangan para masyayikhna yang sekarang ini ataupun para fuqahauna yang ada di zaman dahulu kala. Barakallahu fikum. Saya punya kitab agak tebal di sini ya, Pak. Saya kurang tahu namanya, tapi secara pembahasan cukup bagus. Ini risalah magister, judulnya Ahkamul Lahwi wat Tarwih fil Islam. Ya, hukum-hukum seputar permainan dan peralatan-peralatan yang modern sekarang ini dalam Islam. Lepas panjang lebar, tinggi rendah, semua bentuk permainan yang umum ada di zaman sekarang ini, dan di dalamnya belum membahas tentang masalah komputer, internet dan segala macamnya, televisi dan segala macamnya di sana. Ringkasnya sebagaimana apa yang telah disampaikan tadi. Barakallahu fikum. Nah, setelah ini ya, bukunya yang enggak mungkin saya bacakan semuanya. Yang kita pentingkan sekarang ikhwanatina azakumullah adalah dawabit asy-syar'iyyah, ketentuan-ketentuan syariat. Barakallahu fikum, dalam menggunakan perkara-perkara yang memiliki dua fungsi tadi, terutama fokusnya pada HP. Loh, kenapa kok HP? Dikarenakan HP ini yang lebih banyak dan mudah dipegang, digunakan oleh kaum muslimin, dari mulai yang kalangan atas sampai kalangan mbah-mbah nginang di pinggir rumahnya, semuanya pegang yang namanya HP. Nah, dari yang usia tua sampai anak-anak itu pegang yang namanya HP. Fallahul musta'an. Ad-dhabitul awal. Dhabit yang pertama. Hafidh ala tahiyyatis salam. Jagalah selalu salam penghormatan kepada orang lain yang kamu hubungi. Tahiyyatus salam kaum muslimin ialah ucapan assalamu alaikum. atau assalamualaikum warahmatullah, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ini yang harus diperhatikan. Katanya muallif Abu Ibrahim Abdullah Ad-Dhabibi, i'tada ba'dun nas antakuna tahiyya bainahum kalimat halu. Sebagian pihak terbiasa salam penghormatan di kalangan mereka adalah kalimat halu. Nah, ditulis dengan hamzah alu. Tapi itu halu gitu ya. Halo. Nah, lu mengatakan wa aslu hadhil kalimah kalimah Inggrisiah. Asal muasal kalimat halo adalah kalimat Inggris. Maknanya marhaban. Nah, gitu ya. Halo gitu. Artinya marhaba gitu. Fa yaqauna fi hadza taqlidan lil gharbi. Akhirnya apa? Mereka terjatuh dengan tindakan tadi, perbuatan taklid membebek kepada orang-orang barat. Itu pelanggaran. Wa man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka bukan termasuk golongan mereka. Barakallahu fikum. Belum mengatakan di sini. Wa idza intaha min mukalamatihi. Ini saya bawakan petikan-petikan ya, ya. Kalau dibaca semua enggak mungkin. Wa idza intaha min mukalamatihi khatamaha biqaulihi babai. Nah, ketika selesai berbincang-bincang, berkomunikasi, maka dia tutup dengan ucapan babai. Ini boleh ya, bye, bye, bye. Saya fasilkan babai. Gitu ya. Ini semuanya apa ya, Fon? Tashabuh bil kufar, taklid dengan orang-orang barat yang kafir. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Maka tidak boleh. Juga bertentangan dengan tahiyatus salam minal Islam, bertentangan dengan salam penghormatan di kalangan kaum muslimin. Allah mengatakan dalam firman-Nya di An-Nur ayat yang ke-27, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Wahai orang beriman, kalian jangan masuk rumah yang bukan rumah kalian hingga memberi, hingga meminta izin dan menyampaikan salam kepada penghuninya. Itu lebih baik bagi kalian. Semoga kamu semuanya mau ingat. Barakallahu fikum. Dan dalam Islam, tahiyatus salam adalah ucapan assalamualaikum. Disebutkan dari Imran Ibn Husain, dia mengatakan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala assalamu alaikum fa radda alaihi salam thumma jalas faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ashrun thumma jaa akhar faqala assalamu alaikum wa rahmatullah fa radda alaihi fajalas faqala ishrun thumma jaa akhar faqala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh fa radda alaihi fajalas faqala 30. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa huwa sahih. Sahih Al-Albani rahimahullah. Kata Imam bin Husain radhiyallahu anhu, datang seseorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan assalamualaikum. Beliau jawab, dia pun duduk. Rasul mengatakan dapat 10. Datang orang yang kedua, dia mengatakan assalamualaikum warahmatullah. Beliau pun menjawabnya, dia duduk. Rasul mengatakan isrun, dapat 20. Datang orang ketiga, dia mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau pun jawab, dia duduk. Dan Rasul mengatakan salatun, dapat 30. Ini tiga kaifiyah salam yang ditutupkan dalam Islam. Jawabannya, Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa idha huyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kamu dikasih salam penghormatan, maka jawablah yang lebih baik atau yang setimpal. Sehingga jawabannya, kalau dia mengatakan assalamualaikum, yang setimpal waalaikumsalam, yang lebih afdal waalaikumsalam warahmatullahi atau wabarakatuh sekalian. Dia mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan itu salam tahiyatul Islam. Artinya ya qanatina azakumullah, ketika Anda menggunakan HP yang merupakan alat canggih sekarang ini, atau telepon rumah biasa, atau apa namanya yang semisal itu mengetuk rumahnya orang, chatting, dan segala macamnya. Barakallahu fikum, yang dalam rangka yang mubah ya, barakallahu fik, itu harus menyampaikan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Begitu. Biasakan demikian, itu merupakan bimbingan Islam. Ad-dhabit tsani, dhabit yang kedua, man yabda'u bisalam. Siapa yang memulai salam? Man yabda' ya kan? Al-mutasil amil mutasala alaih? Yang nelfon ataukah yang ditelepon? Jawabannya fa nabina asakumullah, katanya al-muallif, yabda'u bihal mutasil li'annahu qalqari' lil bab yuridul idhna bidukhul. Yang memulai salam yang nelfon, yang menghubungi, sebab posisi dia sama seperti orang yang ketuk pintu rumah minta izin untuk masuk rumah orang tadi. Fa yabda'u kalamatahu biqaulihi assalamualaikum au assalamualaikum warahmatullahi au assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fayujibuhul muttasil alaihi biqaulih wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh au bimithli ma sallam. Maka yang telepon harus memulai dengan ucapan assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditelepon menjawab dengan setimpal atau yang lebih baik. Barakallahu fikum. Hadirin. Sekarang ini ikhwan, tadi itu Allahul musta'an. Telepon, halo, halo, gitu ya. Ada taklid. Selesai, bye bye. Ada taklid. Sebagian mereka yang pernah dengar asyakumullah, ada yang nggak paham. Begitu dia nelfon orang, diterima. Salahnya diem, bingung ini. Halo, halo, halo. Kok diem aja? Loh, ya jangan kok diem aja. Kamu salam dulu. Kamu yang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hakada. Jangan antum ditelepon dan ngasih salam muslim atau bukan antum ini. Jangan-jangan punya pemahaman yang aneh lagi. Jangan-jangan. Kebalik ya akhi, yang memulai salam antum selaku yang nelpon, yang minta izin masuk HP-nya orang lain. Kamu yang salam. Itu diangkat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian pihak balik lagi, yang duluan salam siapa? Yang di telepon. Begitu kering, assalamualaikum. Dia yang jawab, waalaikumsalam. Kebalik juga ya kawan. Allah misalnya betul, yang menyampaikan salam, yang nelpon. Yang di telepon menjawab. Tadi faham ya? Naam ya kawan. Barakallahu fiik. Kemudian adab yang berikutnya, tayyib, thumma yu'arrifu nafsahu bi dzikrismihi aw laqabihi lil muttasil alaih hatta la yadhilla al muttasil alaih fi hira ma'a man yatakallam wa man yurid. Adab yang harus diperhatikan ya ikhwan ialah yang telepon harus memperkenalkan dirinya dengan namanya atau dengan gelarnya yang ma'ruf kepada yang dia telepon, supaya yang nerima telepon tidak bingung ngomong sama siapa, apa yang dia inginkan, nggak nyambung. Dikecualikan, nah kalau nomor antum sudah masuk dalam file HP dia, udah ngerti. Assalamualaikum, udah ma'rufin. Siang dia ngerti, nama fulan. Ayolah, assalamualaikum, waalaikumsalam, ahlan, saat, bikhair. Ngerti, yang telepon, katanin. Nyuruh saya kesini, ya sudah. Langsung nyambung, ada namanya. Kalau belum ada namanya, jangan sok nama kamu ada di HP-nya orang lain. Saya sudah pernah ketemu sama beliau kok. Sudah ngobrol sama beliau lama panjang. Masa nomor saya nggak disimpan. Masalahnya itu kekuatan HP-nya itu terbatas. Nomor yang tersimpan paling cuma 200. 250 nomor. Nah kalau semua ikhwan disimpan semuanya, gak cukup ya. Sehingga yang dimasukkan namanya adalah orang-orang yang dianggap sangat penting, yang biasa berhubungan dengan kita-kita ini. Jadi ketika antum telepon, jangan sok anu, sudah biasa. Saya ketemu sama Ustaz Afif sudah biasa kok. Nah, masuk nama saya tidak ada di situ. Telepon kering-kering. Sopo iki? Taruh. Eh? Sopo iki? Taruh. Jengkelan tuh. Mana di telepon bolak-balik enggak diangkat. Sudah pernah ketemu kok masa lupa sama saya gitu. Nah itu. Antum enggak lupa sama saya lupa sama antum ini. Dikarenakan banyak banget ini wajahnya antum ini. Barakallahu fikum. Sehingga ketika diangkat, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat saya fulan atau Abu Fulan dari ini, saya mau tanya Ustaz. Itu adabnya. Barakallahu fikum. Jangan sopo ya ini. Nanya ustadznya nih, dengan siapa ya? Oh, dengan ikhwan mujur Ustaz. Yang mana ikhwan mujurnya ini? Samunakai wa. Siapa ini? Barakallahu fikum. Ada wa. Sini harus apa namanya? Diperhatikan yang satu ini ikhwan. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwan, adab yang berikutnya harus perhatikan ikhwan. Iyalah al-istidzanu thalath. Al-istidzanu thalath. Minta izin itu tiga kali. Disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW, hadis muttafaqun alaih, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu arda, beliau mengatakan, kata Rasulullah SAW, al-istidzanu thalath, fa'in udhina laka wa illa farji. Minta izin tiga kali. Kalau diizinkan, silakan masuk. Kalau tidak diizinkan, maka silakan Anda pulang. Terkait dengan bab ini, ketika Anda memanggil seseorang, nelpon seseorang, tayib, maka batas Anda cuma tiga kali panggilan tak terjawab. Paham ya? Telepon, jawab ini sampai habis. Tak terjawab, satu. Hubungi lagi yang kedua kalinya, tak terjawab. Sampai tiga kali, holas. Ini berarti tidak dikasih izin untuk nelpon atau orang yang tidak ada, atau HP tidak dibawa, atau HPnya hilang, dan segala macamnya, macam-macam. Sudah, jangan dikerangkering-kerangkering sampai satu nomor 10 panggilan tak terjawab. Sampai yang terlama yang ada di HP saya itu 17 panggilan tak terjawab dalam satu waktu. Masya Allah, dikiri sopo iki 17 kali. Ini adab dari mana? Perasaan saya 3 kali al-istidzanu thalath, 3 kali minta izin. Kalau enggak disikan ya sudah. Kesempatan yang lainnya lagi, pagi enggak diangkat, coba siang enggak diangkat, coba sore enggak diangkat, coba malam enggak diangkat, besoknya lagi. Terus begitu. Ada etikanya dalam meminta izin. Barakallahu fikum. Hada huwa. Hada wabah. Barakallahu fikum. Nah, kalau sekarang bisa diakali. Barakallahu fikum. Nah, kalau manggil diangkat, di SMS. Saya fulan dari tempat ini, Afan Ustaz mau telepon, bisa telepon antum sekarang Ustaz? Barakallahu fikum. Kalau enggak dijawab, ya sudah. Jangan nesu-nesu, jangan marah-marah. Sudah tak telepon, enggak diangkat-angkat. Masuk lu padahal berdering, enggak diangkat-angkat. Tak SMS, enggak dibalas. Memang Ustaz satu ini enggak punya perasaan sama ikhwan. Memang Ustaz satu ini memang sombong, angkuh. Tidak punya muamalah yang baik dengan ikhwan-ikhwan. Masa udah saya telepon 3 kali, tak SMS, enggak dijawab sama sekali. Mana ini? Allah Ustaz. Ya itu enggak tahu apa yang dikerjakan beliau ketika itu di sana. Berjauhan kamu enggak ngerti, mungkin lagi sakit, ganggu antum dengan telepon tadi. Hah? Mungkin lagi sibuk. Hah? Ganggu antum dengan telepon tadi. Atau lupa lagi taklim, enggak dimatikan telepon tadi itu. Ganggu taklimnya orang lain antum dengan itu. Barakallahu fikum. Atau beliau memang lagi enggak mood untuk menerima telepon. Lagi sumpek gimana gitu. Bentar. Nah, di SMS ratusan SMS dari jawab. Nah, barakallahu fikum. Ini saya sampaikan kepada antum terutama terkait dengan anak pribadi. Jadi tolong jangan marah-marah kalau enggak dijawab SMS-nya atau enggak diangkat teleponnya. Barakallahu fikum. Saya ditelepon sampai 400. Itu enggak tak hapus itu, tak diamkan aja. 480 sekian SMS. Iki opo ya jawab iki. Ini gimana cara jawabnya ini? Ya karena macam-macam. Kadang kita sibuk, kadang kita capek, kadang kita istirahat, kadang mikiri anak, mikiri keluarga dan segala macamnya, macam-macam ya ikhwan. Nah, antum mungkin kondisinya lagi nyaman, lagi fresh, lagi nikmat, lagi santai gitu. Wah, lah, tanya-tanya lah gitu. Kamunya lagi fresh, yang kamu telepon lagi sumpek. Ya antumnya harus tahu diri, sehingga ada etika, ada adab, ada dhawabit yang antum harus camkan baik-baik. Hadzani dhawabitan. Ini dua dhawabit. Dan insyaallah pada pembahasan ba'da zuhur nanti diteruskan dhawabit yang ketiga, keempat, kelima, enam dan seterusnya insyaallah taala. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika tafadhalu hafizakumullah. Ahem.